sendiri ciptaan gajah. Dari langit kau turun ke dunia, terjadi milikku, jadi pendampingku selamanya. Dengarkanlah setiap kata yang terucap, karena hidup takkan semudah kau kira. Ku harus berlari mengejarnya. Ku takkan berhenti beri cinta dan rinduku sampai kau baik untukmu. Bila ku pergi, tetaplah kau ada di sini dan menanti. Baik.